بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وَمَا يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Pertama-tama sebelum kita baca kajian terkhusus untuk antum pertama kali pada gelombang pertama ini di masa pandemi ini, pertama-tama kita harus menyadari bahwasanya ini adalah nikmat yang besar, karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Sekian lama kita tidak bisa bertatap muka. Iya, alhamdulillah di hari-hari ini Allah mudahkan kita untuk bisa belajar kembali walaupun belum menyeluruh. Ini nikmat yang sangat besar. Nah, bagi kita semuanya. Maka jangan disia-siakan kesempatan ini. Kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Antum yang diperbolehkan untuk ke pondok, ya, setelah melihat bagaimana wajah baru dari pondok antum, ya, mungkin antum dari wajah-wajah kalian nampak senang, gembira. Itulah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, fabi rahmatihi falyafrah. Dengan rahmat Allah maka hendaklah kita senang. Kali ini kita akan mencoba membaca sebuah kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Kita mulai dari kitab yang pertama, yaitu Rubu'ul Awal. Yang dijelaskan oleh beliau di sana ada 4 pembahasan. Rubu'ul ibadat itu yang pertama, rubu'ul adat itu yang kedua, rubu'ul muhlikat itu pembahasan yang ketiga, rubu'ul manjiat itu pembahasan yang keempat. Setiap rubu' bagian-bagian ini ada kutub wal abwab wa fusul. Kita masuk kepada rubul awal, yaitu rubul ibadat, yaitu membahas kitabul ilmi wa fadluhu wa ma yata'allaku bihi. Kita mulai saja. Qala al-alamah Ibn Qudam al-Maqdisi rahimahullah, kitabul ilmi wa fadluhu wa ma yata'allaku bihi. Kitab al-ilmu, sebagaimana kita ketahui bersama, kata-kata kitab bermakna maktub. Wajan fi'alun maknahu maf'ulun. Iya, kitab ay syai'un maktub, sesuatu yang ditulis. Al-ilmu, adapun al-ilm, ada yang mengatakan ma'rifah, ada yang mengatakan al-idrak. Nah, dan banyak para ulama menjelaskan tentang bedanya ma'rifah wal-idrak. Secara lughah yang disebutkan oleh al-allamah Syekh Muhammad bin Saimin rahimahullah, yaitu apa? Idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Antum bisa rujuk di dalam syarah salah satu usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saimin rahimahullah. Mengetahui sesuatu, apa yang ada pada sesuatu itu dengan pengetahuan yang mantap, ya idrakan jaziman. Adapun ilmu menurut istilah, banyak para ulama menjelaskan, daripada ulama al-mutaqaddimin seperti Imam Syafi'i rahimahullah, nah, dan para imam yang lainnya, yang intinya adalah bahwasannya yang dimaksud al-ilmu, nah, tanpa diqayyid, tanpa ditakyid, tanpa ada kata-kata yang lain diidofahkan kepada yang lain, mananya dimutlakan pada ilmu syariah, yaitu al-ilmu qaulullah wa qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Al-Quran dan hadis. Dan apa yang disebutkan oleh al-allamah Syekh Muhammad bin Saimin rahimahullah mencakup menyeluruh dari ilmu syariat. Masih ingat, ilmu syariat adalah ilmu ma anzalallah ila rasulihi minal bayinati wal huda, yaitu apa yang Allah turunkan kepada para rasulnya dari penjelasan-penjelasan dan al-huda, petunjuk. Itulah al-ilmu. Makanya ada yang mengatakan selain itu adalah waswasus syaitan. Iya, adalah waswasus syaitan. Ini yang dikatakan al-ilmu. Naam. Dan di sini beliau akan sebutkan dalil-dalil tentang keutamaan ilmu tersebut. Ya, antum insyaallah sudah punya kitabnya. Di antaranya beliau sebutkan wa qala Allah taala, atau sebelumnya wa ma yata'allaqu bihi, dan menjelaskan apa yang berkaitan dengan ilmu. Nanti di sana akan disebutkan tentang adab-adab mu'allim wal muta'allim, dan juga tentang beberapa keutamaan sebagian ilmu yang termasuk ilmu syariah, dan juga penjelasan tentang ketergelinciran dalam masalah al-ilm secara singkat, karena ini adalah mukhtasar, itu ringkasan. Allahu ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قل هل يستوي الذين لا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Surah Az-Zumar ayat ke-9. Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Bentuk pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Iya. Artinya tidak sama antara yang ilmu, yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Antara yang jahil dengan orang yang berilmu tentu tidak sama, itu sudah ma'ruf. Artinya sudah paham kita semua, tidak perlu dijawab, pasti tidak sama. Bahkan dijelaskan dalam ayat yang lainnya tentang bagaimana keutamaan anjing yang dia ya diajarkan ilmu dengan anjing yang tidak diajarkan ilmu. Di dalam hukum syariat, halalnya daging buruan ya itu ketika diburu oleh siapa? Anjing yang berilmu, yang diajarkan. Nah, ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, menunjukkan anjing saja yang berilmu berbeda dengan anjing yang tidak berilmu, apalagi tentunya manusia, jauh lebih jauh. Iya. Maka kemuliaan seseorang pada letak iya, seberapa pahamnya dia tentang al-ilmu dan seberapa ukuran dia mengamalkan ilmu. Karena yang dimaksud ilmu di sini adalah al-amal. Nah, yaitu dibuktikan dengan amalan. Maka mulianya seorang manusia dengan ilmu. Nah, ilmu yang nafi', ilmu yang dia diamalkan. Ini sebuah keutamaan yang seharusnya kita berlomba-lomba untuk menjadi orang yang mulia, di mana di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemuliaan orang-orang yang berilmu. Juga disebutkan dalam ayat yang lainnya di sini, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Naam. Qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lil ulama darajat fawqal mu'minin bi 700 darajah. Kata Ibnu Abbas, para ulama itu derajatnya di atas orang-orang beriman. Karena disebutkan dalam ayat ini, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Pertama, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Yang kedua, walladhina utul ilma darajat. Dan Allah mengangkat orang-orang yang diberi ilmu berapa derajat. Dari orang-orang beriman itu ada orang berilmu. Setelah Allah angkat derajat orang yang beriman, Allah angkat lagi derajat orang-orang yang berilmu di antara orang-orang yang beriman. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Abbas, ulama darajat fawqal mu'minina bi 700 darajah. Para ulama tingkatan derajatnya di atas orang-orang beriman 700 derajat. Ma baina darajatain masirata 500 am. Di antara dua derajat, antara dua derajat, satu derajat dengan derajat yang lainnya, itu perjalanan 500 tahun. Berarti sangat tinggi tingkatan derajatnya. Nah, dan hal ini juga disebutkan oleh Imam Syaukani rahimahullah tentang tafsiran ayat ini. Ala Imam Syaukani rahimahullah, kata Imam Syaukani rahimahullah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum fi dunya wa fil akhirah bitawfir nam nasibahum fihima. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian di dunia dan di akhirat dengan dipenuhi semua bagian mereka pada dua negeri itu, dunia dan akhirat. Kalau dunia, kita banyak menjumpai hadis-hadis bagaimana mulianya para ulama, bagaimana mulianya orang-orang yang telah diberi ilmu. Sebagai contoh yang sering antum dengar, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa sahabat yang mulia, fakir? Bagaimana kita tahu kehidupannya? Sampai dikisahkan, iya, termasuk Al-Sufa yang tidur di masjid. Saking laparnya, perut itu membentuk seperti bejana. Ya, seandainya ditaruh anak kucing di atas perut itu, dia akan tidur lelap. Itu saking laparnya. Antum terbayang enggak bagaimana laparnya ketika itu para sahabat? Kalau kita masa pandemi begini, alhamdulillah, walaupun sesusah-susahnya apapun, enggak sesusah seperti Abu Hurairah, jauh. Iya, kita mungkin makan bisa diirit dua kali sehari. Dalam sehari hanya dua kali. Itu masih alhamdulillah. Tapi Abu Hurairah, coba bayangkan, saking laparnya perutnya berbentuk seperti bejana, coba. Saking kempesnya. Ya, sampai dikisahkan beliau pernah mengganjal dengan batu. Iya. Diikat di dalam perutnya. Tapi bagaimana ketika Allah angkat derajat beliau dengan ilmu, berguru dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut-sebut an Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Setiap hadis banyak sekali. An Abu Hurairah, an Abu Hurairah, anhu, didoakan radhiyallahu anhu. Naam. Seperti itu. Demikian pula para ulama yang lainnya, Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah, semuanya disebut qala Imam Syafi'i rahimahullah, qala Imam Ahmad. Demikian para ulama yang lain seperti ini, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, terus disebut-sebut oleh orang. Itulah as-sana'ul 'ulya, pujian yang sangat tinggi. Maqam yang sangat tinggi, tingkatan yang paling tinggi disebut-sebut. Demikian pula di zaman sekarang, ketika seorang berilmu kemudian terbukti ilmunya dengan amalan dari perbuatan akhlaknya, masya Allah, iya, akan disanjung-sanjung. Walaupun dia tidak menginginkan, itulah diangkatnya derajat oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang berilmu dengan ilmu syariat ini. Nah, di akhirat sangat jelas sekali, nah, tingginya derajat mereka. Kemudian kata Imam Syaukani rahimahullah melanjutkan, walladzina utul ilma darajat ay yarfa'il ladzina amanu mu'allim minkum darajat aliyah, yaitu Allah angkat orang-orang yang beriman, orang-orang yang utul ilm, yang diberi ilmu di antara kalian. Ana ulangi, wa yarfa'il ladzina utul ilma minkum darajat aliyah, Allah angkat orang-orang yang diberi ilmu di antara kalian beberapa derajat dengan derajat yang sangat tinggi. Fil karamah. Naam. Demikian. Fi dunya wa thawafil akhirah. Diberikan kemuliaan di dunia dan pahala di akhirat. Iya. Wa makna al-ayah, makna ayat ini, annahu yarfa'il ladzina amanu min nam. Wa makna ayah annahu yarfa'il ladzina amanu minkum. Ana ulangi lagi. Ayat yarfa'illahu alladhina amanu ala man ana man lam yu'min darajat. Makna ayat ini Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di atas ala man lam yu'min darajat. Mengangkat derajat orang-orang yang beriman di atas orang-orang yang tidak beriman. Wa yarfa'il ladzina utul ilma 'alal ladzina amanu darajat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang berilmu di atas orang-orang yang beriman beberapa derajat. Berarti tadi dia beriman, diangkat derajatnya dari orang yang tidak beriman, ketika berilmu diangkat derajatnya di atas orang yang beriman. Nah. Iya. Fa man jama'a bainal iman wal ilm. Maka barang siapa yang menggabungkan antara keimanan dan ilmu, rafa'allahu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya bil iman wal ilmu darajat. Dengan iman dan ilmu beberapa derajat. Masya Allah. Ibnu Qayyim rahimahullah juga menjelaskan bahwasannya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat hamba-hambanya itu ada empat tempat. Antum catat. Yang pertama ini dalam ayat ini. Surat apa ini? Surat apa ini? Al-Mujadalah. Yang kedua yaitu di dalam surat Al-Anfal. Ayat kedua sampai keempat. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Itu syahidnya. Hanya saja orang-orang beriman adalah orang-orang yang ketika disebut Allah bergetar hatinya. Disebutkan oleh para ulama karena khasyah takut. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Dan mereka terhadap Rabb mereka bertawakal. Yaitu orang-orang yang mengerjakan sholat. Dan terhadap apa yang dianugerahkan rezeki kepada mereka, mereka menginfakkan. Itulah orang-orang yang beriman, yang sesungguhnya bagi mereka darajatun inda rabbihim. Iya, beberapa derajat di sisi Rabb mereka dan mendapatkan ampunan dan rezeki yang mulia. Ini yang kedua. Fasalis yang ketiga kata beliau yaitu di dalam surat Taha ayat ke-75. Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihat fa ulaika lahum darajatul ula. Dan barang siapa yang dia datang dalam keadaan beriman, sungguh dia telah beramal soleh, maka mereka-mereka itulah bagi mereka derajat yang tinggi. Yang terakhir, yang keempat, yaitu di dalam surat An-Nisa ayat ke-95 sampai ke-96. Wa faddalallahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina ajran 'azima darajatin minhu wa maghfiratun min. Allah mengutamakan para mujahidin di atas orang-orang yang qa'idin, yang dia punya niat jihad tapi tidak bisa berangkat. Pahala yang sangat besar dan beberapa derajat di antaranya, dan juga mendapatkan ampunan dan rahmat. Empat tempat disebutkan oleh Allah, ya Allah mengangkat derajat mereka. Porosnya semuanya adalah al-ilm. Nah, wal iman. Demikian. Iya. Kata beliau, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fahadihi arbatu mawadi' fi salatati minha rif'atu bidaraja li ahli iman alladhi huwal ilmu nafi' wal amalu salih warabi rif'atu bil jihad. Inilah empat tempat. Pada tiga tempat Allah menjelaskan tentang apa? Diangkatnya derajat ahlul iman, orang-orang yang beriman, yaitu ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, wal amalu saleh, dan amalan saleh. Warabi'ah rif'atu bil jihad. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala angkat apa? Diangkat derajat itu ketika di dalam berjihad. Kata beliau, fa'adat rif'atu darajat kulliha ila ilmi wal jihad alladzina bihima kiwamuddin. Masya Allah. Maka kembali diangkatnya derajat seluruhnya itu kepada ilmu wal jihad. Yang keduanya aladaini bihima, yang dengan keduanya lah tegak agama ini. Naam. Ini faedah tambahan. Kemudian qala Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah wa qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyasannya yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Menunjukkan bahwasannya al-ilmu itu akan membawa seorang untuk takut kepada Allah. Maka disebutkan keutamaan orang yang berilmu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Maka di sini ada faedah yang sangat besar bagi kita para thalabul ilmi, bahwasannya tujuan kita thalabatul ilmi mencari ilmu adalah ketika semakin banyak ilmu semakin takut kepada Allah. Bukan semakin berani. Kalau ada orang yang dia belajar banyak mengkaji Al-Quran, banyak mengkaji hadis, kalam-kalam para sahabat, kalam-kalam para tabi'in, atibut tabi'in, para a'imah, tapi kok malah makin berani, makin membangkangnya berani, iya, makin berani mengkritik, itu tanda-tanda bahwasanya ada yang error ketika dia belajar. Ada yang salah. Kenapa? Karena seperti dinyatakan dalam ayat ini, pasti orang yang dia betul-betul belajar ilmu, ya, ilmu din, ilmu agama ini, semakin dia banyak ilmunya, semakin dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia mengenal Allah, semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada dia akan berani timbul penyakit-penyakit hati di dalam dirinya. Entah itu penyakit kiber, entah itu penyakit hasad, tidak akan timbul. Kenapa? Karena sahih niatannya di dalam berilmu, mencari ilmu. Naam. Iya. Dan dia akan pertahankan terus. Karena orang yang berilmu itu akan banyak tantangannya. Iya. Kita jangan menganggap kalau sudah banyak ilmu pasti akan selamat, belum tentu. Iya. Kalau banyak ilmu tapi tidak diamalkan, dia tidak memahami sesungguhnya, maka dia akan terbawa arus yang sangat deras, entah itu arus syubhat, entah itu arus syahwat, yang rata-rata kebanyakannya iya masuk awal pertama kali karena syahwat. Kemudian akhirnya mempengaruhi kepada pemahamannya, akhirnya terkena syubhat. Kalau sudah terkena syubhat, akan gelap hatinya, tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Yang batil dikatakan hak, yang dikatakan batil. Na'udzubillah min dzalik. Maka luruskan niat di dalam thalabatul ilmi. Naam. Iya. Kalau ada kita merasa diri kita alim, kita lihat ada orang lebih alim dari kita. Nah, kalau kita fasih di dalam berbahasa Arab, dalam Al-Quran, hifatnya kuat, hafalannya kuat, ada yang lebih kuat dari kita. Maka tidak ada yang pantas untuk kita sombongkan, yang kita banggakan. Semata-mata kita talabatul ilmi, banyaknya ilmu adalah dalam rangka mencapai ridho Allah, mencapai janji Allah, diangkat derajat di dunia ini dengan dikemuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimuliakan nanti di akhirat. Itu yang kita ingin capai. Nah, dan terus banyak berdoa. Ya, jangankan sekelas kita, sekelas tingkatan para ulama saja, berapa orang-orang yang diulamakan itu tumbang satu persatu, saking dahsyatnya. Karena semakin di atas, angin itu semakin kuat. Iya, fitnah, kemudian juga hempasan angin itu sangat kuat. Semakin kita tinggi diangkat, semakin tinggi pula, nah, semakin kuat pula ujian dan cobaannya. Iya, antum lihat semakin tinggi. Semakin kuat anginnya. Maka antum camkan di sana. Sebelum menjadi orang yang Allah tinggikan, Allah angkat derajatnya tinggi, antum sudah siap, sudah kuat. Nah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mencapai ketinggian itu, Allah Subhanahu wa taala kuatkan, kokohkan hati antum untuk tetap ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena banyak sekali yang tumbang. Nah, banyak sekali yang terhempas ketika sudah mencapai tingkatan yang paling tinggi. Ya, banyak pengikutnya, banyak menjadi bahkan jadi rujukan, bisa terhempas demikian kerasnya. Kenapa? Memang sangat besar ya fitnah yang berada di atas itu. Kaya syukurilah apa yang kita dapati hari ini, kita syukuri yang sedikit ini. Nah, sedikit-sedikit Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita. Isya jam berapa? Hah? Berarti udah ya? Nah. Wallahu a'lam bissawab. Tafadhalu barakallahu fikum.